من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin hadirat anak-anak dan adik-adikku para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah serta para pendengar setia di Radio Insani 88.8 FM dimanapun anda berada dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti acara ini dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah mulai memasuki bab ke-12 dari kitab Riyadu As-Salihin. Setelah kita membahas bab ke-11 tentang mujahadah, yakni kiat dalam beramal ketaatan, semangat dalam meninggalkan kemaksiatan. Masuk ke bab 12, bab tentang anjuran untuk semakin memperbanyak ketaatan di akhir umur. Seakan-akan wallahu ta'ala a'lam bisawab, penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi ingin mengatakan wallahu ta'ala a'lam bisawab, namanya juga seakan-akan ya, kita sebagai pensyarah, dia ingin mengatakan bahwa yang layak dan paling layak bermujahadah adalah yang umurnya sudah mendekati kematian. Yang umurnya sudah mendekati apa? Kematian. Ya, ini berdasar ayat ini yang kemarin disampaikan surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah beri kalian umur yang cukup untuk mengingat-ingat? Mengingat apa? Tujuan kalian diciptakan. Itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, bermujahadah. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Datang kepada kalian an-nadhir. Siapa an-nadhir? Disebutkan ada dua pendapat. Itu yang pertama, nadhir itu adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang kedua, yaitu apa? Nadhir adalah asyaib, atau apa? Rambut putih, alias uban. Sudah datang peringatan. Peringatan apa? Saatnya kita mengingat-ingat kembali tujuan hidup kita. Kapan kita harus mengingat-ingat kembali tujuan hidup kita? Berapa jeda waktu yang sudah diberikan kepada kita? Ulama di sini menyebutkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah baligh. Ada yang mengatakan kalau umurnya 18 tahun. Ada yang mengatakan kalau umurnya 40 tahun. Ada yang mengatakan umurnya berapa? 60 tahun. Dan umur 60 tahun ini yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saat maksimal orang itu nyeleneh, dah setelah itu tidak diberi apa? Udzur lagi, itu adalah 60 tahun. Walaupun bisa saja digabungkan. Setelah balik, sudah saatnya kita ini kembali kepada Allah. Apalagi kalau umur 40 tahun. Apa balik, apalagi 60 tahun. 60 tahun itu ibaratnya sudah finalti. Jadi masa itu sudah tinggal dek. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wasab'in. Umur umatku itu berkisar antara berapa? 60 sampai 70. Jadi kalau sudah 60, nunggu udah. Bukan berarti yang muda tidak menunggu, sama. Tapi ketika dia sudah 60, sudah sampai batas berarti. Karena umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70. Nah, kita sekarang umurnya berapa? Ke 60 tinggal berapa tahun? Tapi kita sebetulnya tidak usah disibukkan menghitung ke 60 berapa tahun lagi. Tapi sibukkanlah di hari ini apa yang bisa kita perbuat. Dari segala macam bentuk mujahadah. Ini bab ke-12. Di akhir umur kita akan dianjurkan memperbanyak amal soleh. Kemudian nanti bab selanjutnya, bab ke-13, saya bacakan judulnya saja dulu. Bayan kasrati turukil khair. Keterangan tentang betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Kita sudah diajari bermujahadah. Dan dianjurkan untuk bermujahadah. Apalagi orang yang sudah mendekati usia senja. Kemudian timbul pertanyaan, dengan apa saya bermujahadah? Kemudian muallif menerangkan tentang betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sangat banyak cara bermujahadah itu. Insyaallah nanti akan kita bahas di bab keberapa? 13. Sekarang kita selesaikan bab ke-12. Dan tadi saya katakan seakan-akan, atau dan yang dianggap paling kuat oleh penulis buku ini, kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, batas maksimal seorang diberi jeda untuk mengingat-ingat kembali tugasnya di hadapan Allah adalah berapa? 60 tahun. Hal ini berdasarkan hadis pertama dalam bab ini. Sebelumnya dikatakan oleh Syekh Salim, "Alladzi dzakarahul musannifu innama huwa ikhtilafu ahli al-ilmi fi miqdaril 'umril muradi hahuna." Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi tentang perbedaan itu adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batas umur yang diinginkan oleh Allah dalam ayat surat Fatir ayat berapa? 37. Was-sahihu sittuna sanah. Dan pendapat yang benar adalah 60 tahun. Kama thabata 'an Ibnu Abbasin wa kadzalika fi nafsil amri yu'ayyiduhu al-haditsul awwal fil bab. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan juga sebagaimana dikuatkan oleh hadis yang pertama. Apa itu hadis yang pertama? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, "Wa ammal ahaditsu fal awwalu." Adapun dalil yang menunjukkan adanya anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan di akhir kehidupan adalah hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallama, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Qal, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "A'dzarallahu ila mri'in." Allah telah memberi udzur. Allah telah memberi udzur. Ini telah habis masa pemberian udzur dari Allah kepada seseorang. Allah telah memberi udzur kepada seseorang. Ini telah habis masa pemberian udzur dari Allah kepada seseorang yang akhara ajalahu, yang oleh Allah sudah diundurkan ajalnya. Sampai kapan? Hatta balagha sittina sanatan, sampai umurnya 60 tahun. Jadi saya ulangi, berarti terjemahannya adalah Allah sudah habis sudah habis pemberian udzur dari Allah kepada seseorang yang ajalnya sudah diundur sampai 60 tahun. Sudah habis. Ya. Jadi setelah itu enggak ada udzur lagi. Karena masa 60 tahun itu adalah masa untuk mencari kebenaran. Dan ini sebetulnya dipengaruhi tentunya banyak hal. Tentu ini adalah orang-orang yang sudah hidup di lingkungan yang wajar. Kehidupan yang wajar. Ada kehidupan-kehidupan yang tidak wajar. Di mana seseorang itu memang jauh dari kebenaran. Hidupnya itu enggak pernah dengar kebaikan. Ada atau enggak seperti itu? Ada. Sehingga kita saksikan umur 60 lebih hidupnya masih nun sewu, naudzubillahi min dalik, gitu-gitu saja. Gitu-gitu itu dalam tanda petik. Masih senang molimo. Ya. Molimo ditambah 1M lagi. Tadi kan molimo itu maling, medok, apa malih? Minum madat sama apa mas? Mabuk. Minum ya mabuk. Mateni. Napa? Iya. Napa molimo? Tambah 6 wit 1 merdukun. Malah jadi dukun profesional. Malah jadi konsultan perdukunan. Kalau enggak konsumen dukun, malah menjadi apa? Dukun. Kesirikan. Yang tadi disebutkan molimo itu kan kaitannya dengan maksiat. Dosa besar. Nah, ada dosa yang lebih besar, yaitu apa? Kesirikan. Doa, dosa yang paling besar. Jadi kalau boleh ditambah M, mo 6. Kesirikan, merdukun, dan menyekutukan Allah. Kadang karena lingkungannya, seseorang menganggap bahwasanya hal itu wajar-wajar saja. Yang di tempat lain sudah diketahui bahwa itu adalah haram, tapi di tempat itu merupakan hal yang biasa. Makanya orang-orang yang semacam ini mungkin bisa saja di lingkungannya belum sampai kepadanya keterangan sama sekali. Mungkin atau tidak? Mungkin. Itu sangat mungkin. Untuk orang-orang yang belum kena keterangan sama sekali tentang datangnya agama Islam, itu ada perlakuan sendiri di hadapan Allah. Adapun orang-orang yang hidup di lingkungan yang normal, di situ ada informasi, ada pengajian, ada ajakan sholat, ada pengajaran halal, pengajaran tentang haram. Kok masih saja ada media telekomunikasi, media elektronik, media sosial. Apalagi sekarang ada media sosial, begitu buka, seret, kabeh ngerti sing jenenge YouTube, gitu. Klik, sing keluar macam-macam. Ini apa? Tulisan kok dudut huruf Indonesia, tapi kok suaranya kok enak. Klik, ngaji. Kok terjemahannya bagus ya? Ternyata ada keterangannya Al-Quran. Nah ini sudah merupakan apa? Keterangan. Dia harus penasaran. Apa ini? Kok enak? Kok ada yang namanya Al-Quran? Itu apa itu? Di zaman sekarang ini, mudah sekali untuk mendapatkan informasi kebaikan. Sebagaimana juga wal'iyadubillah telah tersebar informasi keburukan. Ini namanya kehidupan yang normal. arus informasi betul-betul lancar. Ada di daerah-daerah yang tidak tahu mahwal Islam, apa itu Islam. Sehingga seorang syekh da'i di Saudi Arabia pernah bercerita, mampir ke sebuah daerah di Afrika. Mungkin belum zamannya YouTube atau apa, saat itu internet masih apa? Sulit atau tidak ada. Berkunjung di sebuah rumah makan di negara tersebut. Kemudian pelayannya datang. Ketika pelayannya datang, ditanggap sama beliau. Atadrimal Islam, kamu tahu enggak apa itu Islam? Al-Islam? Islam? Makanan apa itu Islam? Katanya. Karena dia pelayan makanan, pelayan restoran. Taunya adalah tentang apa? Makanan, mungkin mau diminta menu itu. Kamu tahu enggak Islam? Kayak kita misalnya nasi goreng. Ya. Kemudian kita tanya, ada enggak nasi goreng mawut misalnya? Atau nasi goreng apa? Pete misalnya gitu ya. Atau nasi goreng apa? Tanyanya menu. Ya kan? Nah ini ketika datang, ditanya, kamu tahu enggak Islam? Kata si orang tadi, Islam? Makanan apa itu? Katanya. Subhanallah. Ada dunia yang masih seperti itu. Gak tahu kalau sekarang apakah masih di negara-negara, bahkan juga di Indonesia, masih saja ada seperti itu. Kalau di Indonesia saja masih ada suku-suku pedalaman. Dan di sebagian suku pedalaman gak ada yang namanya sinyal. Ya. Sinyal itu harus dicari di tempat yang tinggi, jalan jauh baru dapat sinyal. Seperti itu. Jadi informasi tidak seperti di umumnya masyarakat pada yang normal. Keumuman masyarakat pada atau kondisi masyarakat pada umumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk orang-orang yang belum sampai sama sekali ajaran Islam kepada mereka, maka itu ada perlakuan khusus di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bicara kita. Yang kita hidup di zaman yang normal, di tempat yang normal, informasi demikian gampangnya, berita-berita kebaikan luar biasa, sebagaimana juga tersebarnya berita-berita keburukan waliyadu billah. Tidak ada lagi uzur bagi seorang yang sudah sampai umurnya berapa? 60 tahun. Qala al-ulama, berkata para ulama. Hadis ini tadi sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata para ulama, maknahu artinya adalah lam yatruk lahu udhran. Allah tidak lagi memberi udhur kepadanya. Kapan? Idh amhalahu hadihil muddah. Karena dia sudah ditunda sampai sebatas itu. Itu berapa? 60 tahun. Yuqalu, sebagaimana dikatakan dalam perkataan orang-orang Arab, a'dharar rajulu idza balaghal ghayata, a'dharar rajulu idza balaghal ghayata fil udhri. Seorang telah memberi udur. Artinya apa? Kalau udurnya itu sudah maksimal. Oh, kemarin sudah tak kasih udur kok. Berapa hari? 3 hari. Ini akhirnya apa? Ya saya ambil barangnya atas kesepakatan dia. Kalau enggak bisa bayar, 3 hari ini barang dijual untuk sebagian membayar hutang saya, sebagian sisanya kalau lebih dia ambil. Loh, tapi kan sudah saya beri udzur 3 hari. Itu a'dzartu lahu, polos. Saya sudah kasih udzur. Begitu. Ini arti dari hadis yang pertama. Apa faedah dari hadis ini? Di antara faedah yang pertama, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Kasih sayang Allah sangat sangat luas. Allah beri kesempatan sampai bertahun-tahun. 60 tahun itu lama atau tidak lama? Lama atau tidak lama? Lama sekali. Kita hidup sekarang ini saja sudah terasa, yang belum 60 ya, sudah terasa lama. Allahu musta'an. Ya. Ibaratnya kerja orang pensiun-pensiun ini kan terasa lama nggih. Nah. Jadi 60 tahun itu terasa lama, tapi Allah di waktu selama itu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mengingat-ingat. Terkadang di tengah-tengah kehidupan ada saja kejadian yang mengingatkan kita. Sampai seorang yang taat saja, kita dengar cerita mereka. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu, saya itu saat kemarin tangannya lemes katanya. Sudah konsultasi ke sana kemari, anu mungkin ada yang sakit ini, sakit itu. Akhirnya saya periksa ke dokter, ternyata saya kena kolesterol atau darah tinggi. Lemes rasanya. Itu buat tidur sakit, buat duduk sakit, buat jalan sakit. Subhanallah. Luar biasa sakitnya. Selama sekitar 3 hari, 3 malam itu saya sakit. Gitunya. Saya dalam kondisi itu, Ustaz, hanya teringat dosa-dosa kita dan kemungkinan sebentar lagi apa? Mati. Itu dikasih waktu berapa? 3 hari sakit. Padahal kita dalam kehidupan berapa kali sakit? Bahkan mungkin yang hadir di sini pun ada yang sedang sakit. Sakit gigi, pilek. Terutama sudah ubanan gitu loh. Uban termasuk pembawa peringatan. Jadi gitu, Allah sangat kasih kepada para hambanya sehingga memberikan waktu yang lama untuk mengingat-ingat tugasnya ketika hidup di dunia. Faedah yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa seorang hamba kecuali apabila hamba itu telah sampai kepadanya hujjah. Ya. Di waktu yang 60 tahun tadi, Allah sudah tegakkan banyak keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Tinggal orang ini mau memahami atau tidak. Kadang tahu kebaikan, tapi karena nafsunya sudah apa? Sudah menjeratnya. Dia mau doa, ingin bertobat saja masih eman-eman kadang. Seorang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya saya semuanya tak tobati kecuali satu perkara. Ini masih eman-eman ini saya ini. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau bertobat, bertobatlah dari semuanya. Ulama mengatakan kalau tobatnya tidak mencakup seluruh dosa, itu namanya belum taubat nasuha. Apabila seorang bertobat tapi tobatnya tidak mencakup seluruh dosa, berarti tobatnya belum nasuha. Tobatan nasuha. Tobat yang mencakup seluruh dosa. Tidak ada yang dikecualikan. Seluruh dosa. Yang riba, yang membunuh, yang mabuk-mabukan, makan haram, minum haram, cari harta haram, mencuri. Saya tinggalkan. Satu nih yang belum. Apa? Pacaran. Eman-eman. Ini kalau saya putus, dia mau sama siapa? Loh kok balik enggak ya temennya kan? Kalau saya putus, saya mau sama siapa? Dia dapat siapa? Gampang jawabannya. Kalau kau putus, dia enggak akan dapat kamu, kamu enggak akan dapat dia. Selesai masalah. Tapi karena eman-eman, ada satu nafsu yang harus dia apa? Lampiaskan. Ada enggak yang 60 tahun masih seperti itu? Ada. Ada yang ketahuan meninggal, naudzubillah min dzalik, di penginapan bersama dengan pasangan haramnya, naudzubillah min dzalik. Gara-gara naudzubillah min dzalik minum obat kuat. Jantungnya langsung tidak kuat. Serangan jantung. Itu usia-usia tua. Kenapa? Eman-eman masih ninggalkan yang itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, kaum muslimin kita semuanya, untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Jangan eman-eman untuk bertaubat. Jangan sayang untuk bertaubat nasuh. Ustaz, nanti kalau saya bertobat, yuk kembali lagi. Kalau kembali lagi, taubat lagi. Ya nanti kembali lagi. Setiap kembali, setiap itu pula perbarui taubat. Jangan eman-eman. Mendingan kita mati dalam keadaan apa? Bertaubat daripada mati masih gemboli dosa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang ketiga, genapnya umur 60 tahun, ya, genapnya umur 60 tahun itu adalah kemungkinan besar mendekati ajal. Genapnya umur 60 tahun adalah merupakan kemungkinan besar untuk mendekati apa? Ajal. Kita harus sadar. Bukan berarti yang 66 itu tenang-tenang saja. Kembali lagi. Usia atau ajal tidak pandang usia. Ajal tidak pandang usia. Sama halnya dengan rizki. Rizki enggak pandang usia. Ada yang bayi baru lahir langsung jadi bayi kaya. Ada orang yang sudah tua renta enggak punya apa-apa. Sama saja, ajal juga demikian. Mbahnya nyaksikan kelahiran, bayinya yang dilahirkan apa? Mati saat itu. Subhanallah. Nah ini, ajal tidak pandang usia. Kalau dalam kehidupan kita, banyak sekali bukti-bukti nyata seperti itu, bahkan mungkin di sekeliling kita, ya, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Tapi ketika usia genap 60 tahun, itu adalah kemungkinan besar dekatnya apa? Ajal. Kenapa? Kata Syekh Salim, li'anna a'mara hadhihi al-ummah baina sittina wa sab'in wa qalilun man tajawazu dhalik man yujawizu dhalik. Karena umur umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkisar antara berapa? 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampauinya. Saya saat ini badhe tanglet. Yang hadir di sini ada yang 70? Belum ya? Belum ada yang 70. Belum ada? Ada? Simbah, masya Allah. 70 mbah? Masya Allah. Ini berarti beliau mbah sinten? Pak Samiyarjo, masya Allah. Pak Samiyarjo ini, hafizahullah ta'ala, berarti termasuk orang yang langka. Langka apa? Langka yang melewati 70. 70 pinten mbah Samiyarjo? 80-an malah? Masya Allah. Iya. Mbah saya dulu ya 90-an sekitar. Tapi putra-putra beliau tidak ada yang sampai 80. Ya, umurnya semakin mengkret. Mungkret. Ibu saya 77. Rahimahullah meninggal. Padahal ibunya sekitar 90. Anaknya? Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi begitu. Anak ibu saya udah ada yang meninggal. Kakak saya. Kakak saya Mbak Arab dan adiknya. Ya, di umur mungkin sekitar 60-an atau kurang 50 berapa. Rahimahumullah. Jadi 60 tahun itu adalah kemungkinan besar mendekati apa? Ajal. Karena usia umat ini 60 sampai 70. Yang lewat dari 70 sangat jarang. Ya, sangat sangat jarang. Nah. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini, Kalau orang yang sudah 60 tahun kemudian tidak bertaubat dari kemaksiatan, maka tidak ada uzur lagi. Allah tidak berikan uzur. Maksudnya bagaimana Ustaz? Allah akan siksa sesuai dengan kehendak dia dan sesuai dengan apa? Dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Itu hadis nomor berapa? 1 atau hadis ke-112. Hadis selanjutnya adalah ats-tsani. Hadis ke-2. Kurang berapa menit isyanya? 5 menit? 10 menit? Masyaallah. Alhamdulillah. Cukup. Ats-tsani. Yang ke-2. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, qal, berkata Abdullah ibn Abbas, kana Umaru radhiyallahu ta'ala anhu, dulu sahabat Umar, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin, mengajakku masuk ke halaqah para peserta perang Badar, ke majlisnya para peserta perang Badar. Bapak-bapak ini harus tahu nih, veteran perang Badar itu adalah orang-orang yang termulia dari kalangan sahabat. Sebagaimana malaikat yang diutus oleh Allah turun di medan Badar menjadi malaikat yang paling mulia di kalangan malaikat. Ini majlisnya para veteran perang Badar. Allahu Akbar. Yang diajak ke situ siapa? Anggota perang Badar. Tapi Umar bin Khattab ketika dia memangku jabatan khilafah atau khalifah, dia mengajak Abdullah ibn Abbas masuk ke majlis khusus beliau. Sehingga para anggota orang-orang Badar pun agak merasa keberatan. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Seakan-akan, kata Abdullah ibn Abbas, saya lihat pada sebagian anggota perang Badar ada kayak merasa tidak serk dengan kehadiran saya. Anggota perang Badar seumur Umar bin Khattab, bahkan mungkin ada yang lebih tua, ada yang lebih muda sedikit. Umar bin Khattab ketika memangku jabatan khalifah itu sekitar berumur 53 tahun ditambah 10 tahun sampai 63. Ya gampangannya pokoknya Umar bin Khattab itu meninggal di usia berapa? 63. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan. Jadi 10 setengah tahun. Berarti kan dikurangi 10, 63. 53. Dan perlu diketahui Abdullah ibn Abbas, ketika Abdullah ibn Abbas lahir, maka Umar bin Khattab berumur 37 tahun. 0 sama berapa? 37. 37 ke 53 berapa tahun? Umur Umar bin Khattab 37 saat kelahiran Ibnu Abbas. 37 ke 53 berapa tahun? 16. Berarti sekitar 16 tahun Abdullah bin Abbas masuk majelisnya Umar. Ada di sini yang umurnya 16? SMP kelas berapa? 3 atau SMA kelas 1? Kelihatan masih muda, masih remaja. Sementara umur yang lainnya 53. Coba sing saya ketelu ngacung. Ada enggak yang 50-an? Yang 50. Kalau enggak ada yang ngacung, biarkan saya ngacung saja. Ya kan? Nah, jadi saya seumuran saya, kemudian anak saya seumuran Usama, mungkin saudara dia Ukasha atau Anjasha atau yang lain, ya. Ini majelisnya gede-gede, sepuh-sepuh gitu ya. Terus ada anak satu ini. Ya. Ya ora kepenak banget. Wajada fi nafsihi syai'. Jadi seakan-akan terasa ada merasa enggak enak, kata Ibnu Abbas ini. Ada kayaknya sebagian anggota majelisnya Umar itu dia merasa kurang srek dengan adanya saya, kata Abdullah Ibnu Abbas. Faqal, berkata orang itu, ini anggota majelisnya Umar, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithluhu. Kenapa kok bisa ada anak seumur segini masuk ke majelis khusus kita? Ini apa istimewanya anak ini? Wong kita juga punya anak-anak seumuran dia. Istimewanya apa? Kemudian kata Umar, faqala Umar, maka Umar berkata, innahu min haitsu amil alimtum. Dia itu keistimewaannya seperti yang kalian ketahui. Jadi sebetulnya kecerdasan Abdullah ibn Abbas sudah apa? Masyhur. Tapi nanti di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin memberikan bukti bahwa apa? Ibnu Abbas memang istimewa. Fada'ani dzata yaumin. Suatu saat Umar bin Khattab memanggilku. Fa adkhalani ma'ahum. Kembali saya disuruh gabung dengan majelis khusus tersebut. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Aku menyangka, aku yakin bahwa Umar memanggilku pasti untuk menunjukkan kelebihanku. Ini siapa? Abdullah ibn Abbas. Namanya orang cerdas. Itu kadang sudah bisa memperkirakan. Oh ini begini. Kondisinya begini. Ada orang protes. Saya kok dipanggil? Ah, ini pasti ada sesuatu. Ini orang cerdas namanya. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal mat, berkata Umar. Dia membuka majelisnya dan berkata, "Mataquluna fi qaulillahi ta'ala? Apa pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala? Idza jaa nasrullahi wal fathu." Kirang pinten menit? Sudah 10 menit toh. Nggih, baik. Demikian ya kisah atau sebagian kisah dipanggilnya Ibnu Abbas ke majelisnya Umar Ibnil Khattab. Yang ada kaitannya nanti dengan bagaimana Umar ingin menunjukkan kecerdasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga ada kaitannya dengan bab yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas, yaitu anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan menjelang akhir hayat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.